Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita, inayahnya, pertolongannya agar kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamadani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan apa yang beliau jelaskan dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan ucapan al-musannif Al-Imam Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah di dalam matan yang baru. Berkata musannif alaihi rahmatullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dirimu. Dari sini kita bisa mengambil faedah bagaimana seorang Syekh Al-Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah seorang yang memiliki syafaqah, seorang yang memiliki rahmah, memiliki kasih sayang terkhusus kepada para talabatul ilm. Tidak seperti yang dituduhkan oleh sebahagian pihak bahwa beliau adalah orang yang kasar, bahwa beliau alaihi rahmatullah adalah orang yang kaku, yang suka mengkafir-kafirkan manusia dan yang semisalnya dari tuduhan-tuduhan dusta. Karya ilmiah ini menjadi bukti nyata, bukti konkret bagaimana Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah seorang yang memiliki akhlak yang karimah, adalah seorang yang memiliki syafaqah, rasa kasih sayang yang luar biasa kepada para talabatul ilm. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dirimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu hadhihi tsalatsal masail wal 'amalu bihin, wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara yang akan disampaikan oleh beliau, wal 'amal bihin, dan mengamalkannya. Jadi ada tiga perkara insyaallah taala yang akan dibahas oleh beliau, yang mana nanti insyaallah taala akan kita bacakan syarah atau penjelasan dari Syekhuna Ubaid Al-Jabiri. Tiga perkara ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah, permasalahan-permasalahan aqidiyah. Adapun empat perkara sebelumnya yang merupakan kewajiban untuk kita layaknya seorang muslim, begitu pula al-muslimah wajib untuk mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan amaliyah. Kita harus berilmu, kita harus beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Kita harus berdakwah dan kita harus bersabar. Ini empat perkara yang berkaitan dengan al-amaliyah. Adapun tiga perkara yang disebutkan di sini adalah berkaitan dengan perkara-perkara akidah. Al-ula, yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita ilmui dan harus kita beramal dengannya, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita dan telah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup di dunia ini begitu saja, tanpa adanya tanggung jawab, tanpa adanya taklif, tanpa adanya beban syariat. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar, maka barang siapa yang taat kepada rasul tersebut dia akan masuk ke dalam syurga, dan barang siapa yang taat dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul tersebut dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam annar wal 'iyadzu billah. Ini permasalahan pertama yang akan dibahas oleh beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita hidup di dunia ini begitu saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul yang apabila kita mentaatinya akan masuk ke dalam syurga Allah, atau kita bermaksiat padanya akan masuk ke dalam annar. Wad dalil, dan dalilnya qauluhu taala, dalil dari asal pertama yang disebutkan oleh beliau ini, atau masalah pertama yang disebutkan oleh beliau. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Kata Allah Azza wa Jal, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian atau terhadap kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami pun telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul agar dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia lakukan berupa kekufuran. Maka seorang Fir'aun yang begitu parahnya kekufuran yang ada padanya tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dikirimkan seorang rasul agar bisa mengingatkan, ayo kembali ke jalan Allah, ayo kembali ke dalam istiqomahan dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun, fa'asa fir'aunu ar-rasula, Fir'aun bermaksiat, menyelisihi perintah-perintah, tidak mendengarkan nasihat rasul yang telah diutus kepadanya. Fa akhadnahu akhdha wabila, maka kami azab, kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang amat sangat pedih. Dari matan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebelum kita membahas penjelasan dari Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah mengajarkan kepada kita tentang cara untuk kita berakidah di dalam Al-Islam. Kita harus berakidah di dalam Islam, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wasallam, berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada pembahasan dalam Al-Quran, tidak ada pembahasan di dalam As-Sunnah, maka kita tidak dibenarkan untuk berakidah, untuk berkeyakinan dengan keyakinan tersebut. Contoh misal, bahwa kita memiliki akidah, keyakinan mereka, orang-orang yang mulia, yang disebut dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulia dari sisi nasabnya karena mereka memiliki hubungan nasab dengan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih dikenal di zaman sekarang dengan bahasa Ahlul Bait. Maka apabila Ahlul Bait ini memiliki kemuliaan sampai kepada derajat keyakinan dan akidah mereka maksum, terjaga dari kesalahan-kesalahan, apabila engkau melihat dia melakukan kemaksiatan, salahkanlah matamu. Apabila kita melihat dia sedang melakukan dosa, terjerumus pada perkara-perkara keharaman, salahkanlah pandanganmu. Karena yang dilakukan oleh Ahlul Bait adalah ketaatan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ini adalah akidah dan keyakinan yang membutuhkan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Apabila ada dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Ahlul Bait merupakan orang-orang yang maksum, oleh karenanya kita harus mencintai dan mengagungkannya, maka ala ra'si wal ain, kita akan meyakini hal tersebut. Akan tetapi apabila tidak ada, yang ada dalam Al-Quran hanya sebatas agar kita menghormati Ahlul Bait, yang ada di dalam sunnah hanya sebatas agar kita mencintai mereka dengan kecintaan yang syar'i, bukan kecintaan yang ghulu. Maka apabila ada beberapa pihak yang mencintai mereka dengan kecintaan yang ghulu, bahkan melabeli, memberi gelar, memberikan label pada mereka dengan ma'sumin, orang-orang yang terjaga dari dosa dan kemaksiatan, hatu burhanakum, kita mengharapkan dalil dan kita mengharapkan hujjah dari akidah dan keyakinan mereka. Ini faedah pertama yang bisa kita ambil dari matan ini. Ketika Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri menjelaskan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat latifah dari beliau. Kita harus beragama di atas dalil, di atas Quran wa sunnah. Tidak bisa kita beragama, membangun keyakinan kita, akidah kita, berdasarkan ucapan qila wa qal, katanya demikian, diriwayatkan demikian. Tidak bisa. Harus dengan sesuatu yang konkret, harus dengan sesuatu yang nyata, berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan pemahaman para salaf. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari matan yang ringkas ini, insyaallah ta'ala masalah yang kedua dan ketiga pun akan dibahas oleh beliau, bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada seorang nabi dan rasul akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kemaksiatan kita apabila kita mendengarkan sebuah hadis, sebuah ajaran dari beliau alaihi salatu wassalam, kemudian kita tidak menjalankannya, kita congkak, kita sombong, tidak sejalan dengan metode kehidupan manusia di zaman sekarang atau yang semisalnya dari alasan-alasan klasik, maka hakikatnya kita telah mempersilahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab diri kita di dalam annar wal iyad billah. Insyaallah taala faedah yang kedua ini akan kita bahas dari penjelasan Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Asyarhu, penjelasan dari matan yang ringkas ini. Fa inna hadhil masail, permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh beliau ini, allati dzakara syekh, hiya masail i'tiqadiyah, yang dibahas oleh Syekh Al-Islam yakni Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah permasalahan-permasalahan akidah seperti yang kita telah singgung di awal majlis tadi. Wallati madat masail amaliyah, dan yang telah lewat dari permasalahan-permasalahan yang wajib kita ketahui ilmu, beramal dengannya, mendakwahkan ilmu yang telah kita miliki dan bersabar di atas perjalanan dakwah tersebut, ini adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan amaliyah. Jadi dibedakan antara permasalahan amaliyah dan permasalahan i'tiqadiyah. Kalau permasalahan amaliyah kaitannya dengan anggota tubuh yang nyata, kita lihat, zahir, nampak amalan-amalan tersebut. Berbeda dengan apa yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, ini urusannya adalah di dalam hati-hati manusia, al-qulub. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yang wajib kita imani dan yakini, ma dzakarahu min annallaha khalaqana ay aujadana minal adam ni'matul ijad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, ay aujadana minal adam, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita yang sebelumnya kita bukan siapa-siapa. Kita ini tidak ada di muka bumi ini, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Sehingga ini disebut dengan nikmatul ijad. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai seorang manusia. Itu berupa kenikmatan yang harus disyukuri. Karena manusia memiliki kemuliaan-kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan dibandingkan para malaikat, manusia memiliki keistimewaan ketika mereka mendapatkan taklif beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan beban syariat tersebut mereka akan bisa masuk ke dalam syurga Allah apabila mentaati dan menjalankan seluruh amanah tadi, amanah kekhalifahan. Maka manusia ketika kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang manusia, ini disebut di dalam bahasa syar'i dengan ni'matul ijad. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, kita sudah hadir di muka bumi ini, kita sudah ada sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal diberi kenikmatannya dengan keislaman, keimanan, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ini nikmat di atas nikmat. Kalau bahasa Al-Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang wajib untuk kita bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Warazaqana, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita. Wa hadhihi, kata beliau, ni'matul imdad. Ini adalah ni'matul imdad. Ada tiga jenis kenikmatan yang ada di tengah-tengah para ahli mufassirin dalam menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan dengan ni'matul ijad, nikmat ketika seorang manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam dan segala model karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Ini ni'matul ijad namanya. Ada yang kedua, ni'matul imdad. Ni'matul imdad ini adalah nikmat yang senantiasa akan dijamin terus-menerus pasti ada bagi seorang hamba yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Apa itu? Ar-rizq. Rezeki kita sebagai Bani Adam, rezeki kita sebagai manusia itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita sampai nanti kita mendekati ajal. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nikmatul imdad. Nikmat yang terus-menerus ada, nikmat yang telah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita. Belum wafat seorang manusia apabila nikmat tersebut belum sempurna. Jadi ketika seorang manusia telah wafat, mendapati ajalnya, dia telah meninggal, maka ketahuilah bahwa itu merupakan salah satu tanda nikmatul imdadnya telah selesai. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dia telah sempurna dari awal dia lahir sampai mendekati ajalnya atau sampai mendapati ajalnya tersebut di usia 60 tahun, 70 tahun atau yang sebelumnya. Ni'matul imdad ini kaitannya sangat erat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari hewan-hewan melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjamin rezeki-rezeki mereka. Bayangkan, hewan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatul imdad, terus menerus dia pasti akan dapatkan kenikmatan tersebut. Tidak ada yang bisa menghalangi nikmatul imdad yang ada pada seekor hewan yang melata, apalagi seorang manusia. Seekor hewan yang notabenenya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibebankan syariat, mereka tidak diwajibkan untuk salat. Mereka tidak diwajibkan untuk berzakat, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Kita bisa lihat kehidupan bahaim, kehidupan manusia. Afwan, kehidupan bahaim, kehidupan hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Bagaimana kehidupan mereka penuh dengan kebebasan karena memang tidak ada batasan syariat. Tidak ada dosa, tidak ada kemaksiatan, tidak ada ketaatan karena mereka tidak diberikan amanah taklifiyah, beban syariat. Beban syariat ini khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia. Maka seekor hewan yang melata di bumi Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan nikmatul imdad ini, apalagi seorang manusia yang mereka terkadang berkorban untuk bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia berkorban untuk mengorbankan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan hidupnya, dia korbankan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan dunianya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pengorbanan itu tidak akan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Ini nikmatul imdad, nikmat yang pertama. Nikmat yang ketiga indal mufassirin yang menjelaskan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul irsyad. Ketika seorang mendapatkan nikmatul hidayah, dia telah mendapatkan jalan petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga kenikmatan ini adalah kenikmatan yang pasti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Khususnya pada nikmatul irsyad, ketika seorang telah menjadi seorang muslim, ketika seorang manusia telah menjadi seorang muslim, dia telah mendapatkan nikmat tersebut. Karena sekian banyak orang di luar sana masih belum mendapatkan hidayah al-Islam. Ini satu kenikmatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah yang kedua padanya, dia akan ditingkatkan dari hidayatul Islam menjadi hidayatul iman. Dia bisa beriman kepada perkara-perkara gaib. Karena keimanan ini tingkatannya lebih satu poin di atas kenikmatan atau hidayah al-Islam. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikannya hidayah yang ketiga, dia akan diberikan hidayah untuk bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia menjalankan sunnah-sunnah tersebut sebagaimana para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in menjalankan apa yang telah mereka jalani dari syariat-syariat nabinya sallallahu alaihi wasallam, wejangan-wejangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan di atas kenikmatan yang tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Isyarah latifah, sebuah isyarat yang sangat tipis yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan nikmatul irsyad, ini nikmatul hidayah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, badal Islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada, sesungguhnya Islam ini dimulai dengan perkara yang ghariban, asing, semuanya terasing, diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah, diutus di tengah-tengah kaum musyrikin yang mereka memiliki sekian banyak alihah, 360 ilah, 360 patung, sesembahan yang ada di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian datang Nabi SAW yang targetnya untuk menghancurkan seluruh patung tersebut. Ini gharib, sesuatu yang asing. Fasaya'udu ghariban kama bada, dan Islam ini pun akan kembali asing lagi di akhir-akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung, sungguh berbahagia mereka orang-orang yang al-ghuraba, yang terasing. Ini nikmatul irsyad, ketika seorang hamba mendapatkan nikmatul hidayah, nikmatus sunnah, dan keterasingan itu menjadi salah satu tanda barometer bahwa hamba tersebut mendapatkan al-hidayah, hamba tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia biidznillah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung mereka orang-orang yang terasing. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, wa lam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja, membiarkan kita begitu saja pada kehidupan dunia ini. Ai, kata Syekhuna hafizahullah, lam yaj'alna sudan mudhi'in atau mudhayyi'in. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai orang yang sia-sia pada kehidupan dunia ini. Al-mudhayyi'in, yang tidak memiliki tugas apa-apa. Seperti halnya orang pengangguran yang tidak ada pekerjaan dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Bukan demikian. Namanya seorang manusia pasti ada tugas yang disebut dengan taklif tadi, beban syariat. Dia harus mengerjakan puasa ketika Ramadan masuk. Dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya ketika sampai di akhir Ramadan. Dia harus melaksanakan salat 5 waktu di setiap hari dan malamnya, dan begitu seterusnya. Ini adalah semua yang berkaitan dengan amalan-amalan soleh yang tidak bisa mengharuskan seorang hamba atau tidak bisa menjadikan seorang hamba menganggur, tidak ada kerjaan apabila dia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dia pasti ada kegiatan, dia pasti ada amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian kata musannif alaihi rahmatullah, bal arsalna ilaina rasulan. Salah satu tanda kenapa kita tidak dibiarkan begitu saja pada kehidupan dunia ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah muslimin, mengutus seorang nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ahu, wa Muhammadun, rasul yang dimaksud di sini adalah nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa ba'da ni'matil khalqi wa ni'matir rizqi ta'ti ni'matal i'dad lil hikmati allati khalaqallahul khalqa min ajliha wa hiya ibadatuh. Ketika seorang hamba telah mendapatkan ni'matul khalq, nikmatul ijad tadi, dia telah mendapatkan kenikmatan berupa terciptanya dia sebagai seorang manusia, kenikmatan. Wa nikmatur rizq, dan rezekinya pun telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat rezekinya akan terus ada. Ta'ti ni'matal i'dad, nikmat yang ketiga adalah yang ada di dalam matan ini penjelasan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, nikmatul i'dad lil hikmah. Nikmat al-i'dad yaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini kaitannya sama dengan nikmatul irsyad yang telah kita bahas, petunjuk hidayah, nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus terpilih, bukan semua hamba-hambanya, tapi khusus terpilih mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, metode Nabi alaihi salatu wasallam dalam berdakwah, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam mengamalkan Al-Qur'an adalah salah satu tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Katakanlah wahai Muhammad, apabila mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Ikutilah Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa faedahnya ketika kita bisa mengikuti perjalanan beliau, akidah beliau, metode beliau dalam beragama? Yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Maka ini nikmatul i'dad, nikmatul irsyad, petunjuk hidayah yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Allati khalaqallahul khalqa min ajliha wa hiya ibadatuh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya, telah menciptakan seluruh manusia untuk satu tujuan utama, yaitu beribadah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pertanyaannya sekarang, apakah ada seorang yang telah mendapatkan nikmat al-khalq, nikmatul ijad, dia telah dijadikan atau diciptakan sebagai seorang manusia, dia telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia muslim? Naam. Apakah ada dari deretan kaum muslimin yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal tersebut di dalam firman-Nya yang mulia, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Sedikit hamba-hambaku yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Mayoritasnya mereka kufur. Mereka sadar nikmat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ini masih mending apabila mereka sadar. Ada sebagian muslimin yang tidak sadar. Ini hasil dari jerih payah saya. Ini hasil dari bisnis saya. Ini hasil dari keuletan saya. Ini tambah parah lagi. Tidak kita bahas kalau yang demikian. Yang kita bahas adalah mereka-mereka yang masih sadar nikmat rizik, nikmat rezeki ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah mendapatkan kenikmatan sebagai seorang manusia, tapi tidak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang hamba yang kufur. Seorang hamba yang tidak beriman, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatuhu hadhihi la yudrikuhu an-nas tamamal idrak. Dan cara beribadah yang benar tidak akan bisa diketahui oleh manusia. Wa la yu'addunaha haqqal ada', dan tidak akan bisa dijalankan oleh manusia sebagaimana mestinya. Kama yuridullah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Azza wa Jalla menginginkan kita mengerjakan ibadah-ibadah yang kamilah, ibadah-ibadah yang sempurna. Salat disertai dengan kekhusyuan, kemudian berzakat fitrah harus disertai dengan keikhlasan, dan amalan-amalan solehnya yang lain dengan dua syarat yang telah kita ketahui bersama, yaitu al-ikhlas wal-ittiba. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan sebuah amalan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam menjalankan amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mengerjakan amalan ibadah dengan sempurna. Kama yuridullahu minhum, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari mereka, illa bi irsalir rasul. Dan cara tersebut, kita beribadah dengan cara yang sempurna, itu tidak akan mungkin bisa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, mengikuti metode Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam beribadah, dalam beramal, dijadikan syarat yang kedua. Tidak ada persyaratan ini pada seorang hamba, tidak akan diterima amalannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah kami perintahkan, yang tidak pernah kami contohkan, fahuwa raddun. Apa makna raddun? Ai mardudun. Amalan tersebut pasti dan pasti akan tertolak. Mahma kana husnul niyyatuhum, bagaimanapun baiknya niat yang ada di sisi mereka, tetap akan menjadi amalan yang mardud karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mengikuti ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sebuah amalan yang tidak mengikuti cara beliau, yang tidak mengikuti metode beliau dalam beragama adalah ibadah yang belum sempurna. Sementara Allah Subhanahu wa taala menuntut agar kita memiliki amalan-amalan ibadah yang berkualitas, yang sempurna, yaitu ikhlas dan mutabaah. Kemudian beliau akan membahas di sini definisi dari sisi bahasa dan dari sisi syar'i yang berkaitan dengan ar-rasul. War-rasulu fil lughah, dan ar-rasul secara bahasa memiliki definisi, memiliki makna man bu'itsa birisalatin. Seseorang yang diutus dengan risalah, dengan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulun bima'na muf'al, rasulun bima'na mursal. Rasul ini memiliki makna mursal, seseorang yang diutus. Tapi diutusnya bukan hanya sekedar diutus untuk mengingatkan musyrikin untuk kembali beribadah. Diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah, risalah keislaman, yaitu ajaran-ajaran al-Islam yang di dalamnya berkaitan dengan perkara-perkara tauhid, perkara-perkara ubudiyah, semuanya lengkap dalam risalah keislaman tersebut. Inilah yang menjadi tugas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah beliau selesaikan tugas tersebut dengan penuh amanah dan kesempurnaan. Oleh karenanya apabila ada beberapa pihak yang menganggap bahwa ada amalan-amalan soleh yang belum diajarkan oleh beliau, artinya dia telah menganggap bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah berkhianat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khanatir risalah. Karena risalah ini, al-Islam, Al-Quran wa sunnah, Al-Quran sebagai poin utamanya, ajaran utamanya, dan as-sunnah sebagai mubayyinnya, penjelasnya. Karena kita kalau hanya ingin memegang teguh dengan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran tanpa sunnah, tidak akan mungkin kita bisa menjalankan syariat Islam. Kita mengetahui sholat lima waktu itu ada, tapi apakah jumlah setiap rakaat dijelaskan di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Dari mana penjelasan rinci tersebut? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Quran dan sunnah harus terkait terus. Karena di sebahagian sekte sesat, sebahagian kelompok sesat, ada yang menyebut dirinya dengan Quraniyun. Kami hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan jangan dianggap apabila mereka berakidah dengan akidah demikian, mereka hanya mengandalkan logikanya saja, analoginya saja. Tidak, mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an di dalam ayat yang mulia telah menjelaskan wutibyanan likulli syai. Al-Qur'an ini penjelas dari segala sesuatu. Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan ayat ini, satu ayat ini, ketika mereka salah memahaminya, mereka menjadikan dalil bahwa kita tidak perlu berpegang teguh, tidak perlu mengamalkan, tidak perlu menengok kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tibyanan likulli syai. Al-Qur'an cukup. Penjelas dari segala sesuatu. Apa yang kamu butuhkan? Ada dalam Al-Qur'an. Apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim muslimah? Ada di dalam Al-Qur'an. Tidak butuh sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Quraniyun nama kelompok tersebut. Tapi tidak akan mungkin seperti tadi. Sholat wajib, jumlah rakaatnya di mana? Begitu pula tata cara berpuasa Ramadan. Pembatal-pembatalnya 1, 2, 3 disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam Al-Qur'an tidak ada. Zakat fitrah, berapa haulnya, berapa nisabnya, semuanya dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya sunnah itu adalah mubayyin lil Qur'an, penjelasan dari Al-Qur'anul Karim. Penjelas syarahnya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tidak bisa kita menutup mata dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil istilah, dan dari sisi istilah, dari sisi definisi syar'i, makna ar-rasul adalah rajulun min bani Adam, seorang laki-laki. Jadi mustahil yang namanya rasul, utusan dari Allah, adalah seorang wanita. Ini mustahil, tidak akan mungkin. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul tapi dia memiliki kelamin sebagai seorang wanita, maka ketahuilah annaha kadzdzab, bahwa dia adalah seorang pendusta besar. Rajulun min bani Adam, laki-laki dari keturunan Nabiullah Adam. Auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighihi, yang mana seorang tersebut yang mulia dari kalangan Bani Adam setelah Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya. Yang mana wahyu itu berisi syariat-syariat Islam. Syariat-syariat yang telah diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam, wa amarahu bitablighihi. Dan seorang rasul tadi diperintahkan, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat tadi. Syariat tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas yaitu at-tabligh, menyampaikan risalah Islam. Dan risalah tersebut telah tersampaikan dengan penyampaian yang sempurna. Amanah tersebut tidak sama sekali dikhianati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini definisi ar-rasul secara syar'i atau secara istilah. Seorang laki-laki dari kalangan Bani Adam yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu-wahyu tersebut, syariat-syariat tersebut. Wala budda qabla bayani ma'na al-ayah wa wajhu dalalatiha ala hadhihi al-mas'alah an nubayyana mahamun nabiy sallallahu alaihi wasallam. An nubayyana mahamman nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kata beliau, sebelum kita menjelaskan makna ayat yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam, yang dijadikan dalil oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, sebelum kita menjelaskan makna ayat tersebut, wa wajhu dalalatiha, dan sisi pendalilannya terhadap masalah ini, kita harusnya menjelaskan terlebih dahulu apa tugas-tugas seorang rasul. Jadi akan dijelaskan oleh beliau apa saja tugas-tugas dari seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama dalla 'alaiha al-kitabu al-karim, kama dalla 'alaiha al-kitabu al-karim wa sunnatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tugas-tugas tersebut telah termaktub, telah ada di dalam Al-Qur'an dan telah ada di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aula al-muhimmat. Ula al-muhimmat. Tugas yang pertama yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ula al-muhimmat. Yang pertama adalah annahu syahidun. Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan tugas sebagai seorang syahidun. Seorang yang akan menjadi saksi. Syahidun lil khalqi, yang akan menjadi saksi atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidun alaihim, dan akan menjadi saksi atas dosa-dosa yang diperbuat oleh makhluk-makhluk tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tolak ukur, barometer dari umat-umat beliau alaihi salatu wassalam. Mereka yang taat kepada beliau alaihi salatu wassalam akan mendapatkan keberuntungan. Bahasa lainnya akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang menyikapi Nabi alaihi salatu wassalam, mengimani Nabi, mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk ke dalam deretan muslimin, akan tetapi menyelisihi ajaran beliau. Tidak mau tunduk kepada nasihat-nasihat beliau. Merasa apa yang ada di diri mereka dari ijtihad-ijtihad adalah sesuatu yang afdal, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah menasihatinya. Para sahabat pun tidak pernah diperintahkan untuk yang melakukan demikian. Padahal sama mereka muslimin, muslimin. Mengikrarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seorang rasul. Naam, mereka mengikrarkan dengan hal tersebut. Tapi tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam syahidan alaihim, akan menjadi saksi bahwa mereka-mereka ini ya Allah tidak mau tunduk kepada ajaran-ajaranku. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka-mereka yang tidak mau tunduk tadi, yang bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun mereka mengikrarkan kami adalah orang-orang yang cinta kepada Rasul, kami walaupun, tapi Nabi alaihi salatu wasallam yang mempersaksikan mereka. Nabi alaihi salatu wasallam yang mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak mau mengikuti sunnah-sunnah beliau, bahkan lebih condong kepada menghardik, mencaci maki. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dianggap sesuatu yang keras, dianggap demikian perkara-perkara yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan dusta. Nabi alaihi salatu wasallam yang akan menjadi syahidun alaihim, menjadi saksi atas mereka bahwa mereka adalah kaum yang bermaksiat, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan masukkan mereka ke dalam an-nar wal iyad billah. Sedikit insyaallah taala kita akan membahas lanjutan dari penjelasan tugas pertama seorang rasul setelah adzanul isya berkumandang, falyatafaddal al muadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, ula al-muhimmat, tugas pertama dari seorang rasul alaihi salatu wassalam adalah annahu syahidun. Beliau akan menjadi seorang saksi, syahidun lil khalqi, akan menjadi saksi bahwa kaumnya alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang taat, wa syahidun alaihim, dan akan menjadi saksi pula bagi kaumnya yang tidak ingin taat kepada beliau. Syahidun lahum bima amilu bihi min sunnatihi. Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadi saksi bagi mereka-mereka yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wa syara'allahu alladhi ja'a bihi, wa syara'allahi alladhi ja'a bihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun akan menjadi saksi bagi mereka-mereka yang telah menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu sisi, beliau akan menjadi saksi bahwa pengikut-pengikut beliau ada yang taat kepada beliau, ada yang mau tunduk kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di sisi lain, wa syahidun alaihim, Nabi alaihi salatu wassalam akan bersaksi atas kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Bima taraku, karena mereka telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam ya'malu bih, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengamalkan nasihat dan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, walaupun mereka mengikrarkan dengan lisan-lisan mereka, kami melakukan hal ini karena kami mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niat-niat tersebut tidak akan cukup dan tidak akan bisa membuat puas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bisa menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam bahagia, yang bisa menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam puas dengan amalan-amalan kaumnya, amalan-amalan umat beliau, adalah ketika kita benar-benar mentaati, tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muhimmatu tsaniyah, tugas yang kedua, al-bisyaratu wan nadharah. Beliau alaihi salatu wasallam sebagai seorang pemberi kabar gembira dan seorang yang memberikan peringatan. Wahyal bisyarah bil jannah lil muti', beliau akan memberikan kabar gembira berupa syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang akan didapatkan oleh mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada beliau dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nazaratu hiya takhwif bil iqab, dan an-nazarah, tugas yang kedua atau tugas yang berikutnya selain beliau memberikan kabar gembira adalah memberikan peringatan, yaitu menakut-nakuti orang-orang yang bermaksiat, lil asin, orang-orang yang jatuh ke dalam jerumus-jerumus syaitan yang digambarkan oleh syaitan mereka telah melakukan amalan-amalan yang baik, hakikatnya mereka melakukan amalan-amalan kemaksiatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan, hati-hati kalian apabila tidak taat kepadaku, hati-hati kalian apabila menyelisihi metode ke dalam beramal, beragama. Metode Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelas. Cara beliau alaihi salatu wasallam dalam berakidah pun telah jelas. Maka apabila ada yang menyelisihi, beliau alaihi salatu wasallam mendapatkan tugas dari Allah untuk memberikan peringatan kepada mereka. Hati-hati dari an-nar. Hati-hati dari azab, iqab yang ada di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ats-tsalitsah, tugas yang ketiga, al-hukmu bainan nas. Beliau akan menghukumi antara manusia. Awal faslu fi khusumatihim, beliau akan menjadi seorang yang memisahkan antara permusuhan-permusuhan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Yang insyaallah taala tugas yang ketiga ini akan kita jelaskan lebih rinci pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Setelah kita membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan tugas Nabi alaihi salatu wasallam yang ketiga, yaitu untuk menghukumi perselisihan yang ada di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.